السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحمد لله إخواني الكرام وأخواتي الكريمات yang أنا cintai dan hormati رحمني الله وإياكم وبارك فيكم. Walillahilham, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan bab yang berkaitan dengan riya. Telah kita simak beberapa dalil yang disebutkan oleh penulis, ayat yang ke-110 dari surat Al-Kahfi, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dan hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dengan penjelasan dan uraian dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Baik, sebelum kita berpindah kepada bab berikutnya, maka ada beberapa faedah tambahan atau kesimpulan untuk menyempurnakan pembahasan yang berkaitan dengan riya ini sebelum kita berpindah kepada bab berikutnya. Yang pertama, bahwa riya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah riya besar dan yang kedua adalah riya kecil. Yang pertama, riya besar juga dinamakan oleh para ulama dengan riyaul munafiqin. Dia merupakan riya yang dikategorikan ke dalam syirik besar. Apakah itu riya besar atau riya orang-orang munafik? Yaitu dari asal tujuan dia beribadah adalah untuk dilihat dan diketahui oleh manusia, sama sekali bukan karena Allah. Ini yang disebut riya al-munafiqin yang Allah Jalla wa Ala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Yara'un an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik itu yara'un an-nas, beribadah karena riya kepada manusia, ingin dilihat oleh manusia. Dari awal mau salat, ya, bukan sedang salat. Memang ketika sebelum salat dia mau salat, memang tujuannya adalah riya. Maka dengan itu dia telah memalingkan salah satu dari ibadah kepada selain Allah, maka dikategorikan syirik besar. Yang kedua adalah riya yang merupakan syirik kecil, yaitu dia beribadah kepada Allah. Tujuan dia beribadah karena Allah. Sebelum salat, sebelum haji, sebelum umrah, sebelum tawaf, sebelum baca Al-Quran, sebelum sedekah, dia niatnya karena Allah Jalla wa'ala. Kemudian ketika dia sedang melakukannya, tiba-tiba datang keinginan untuk dilihat dan diketahui oleh manusia agar dipuji dan disanjungi. Maka ini namanya riya kecil. Apabila dia tidak melawan riya yang datang tersebut, dia biarkan, maka dia jatuh ke dalam syirik kecil yang tidak membatalkan Islamnya, tidak mengekalkan dia di dalam api neraka, akan tetapi membuat ibadah yang ia lakukan tersebut menjadi sia-sia, tidak bernilai pahala di sisi Allah. Dan dosa riya masuk ke dalam kategori syirik kecil. Dan yang namanya syirik, walaupun kecil, dia masih di atas seluruh dosa maksiat. Demikian secara umum, ya, lebih besar dosa syirik daripada dosa zina, membunuh, riba, dan dosa-dosa maksiat lainnya, walaupun disebut syirik kecil. Ayat dan hadis tentang yang menerangkan kepada kita besarnya dan kecilnya dosa syirik walaupun dia syirik kecil telah kita lewati berulang kali di bab-bab yang sebelumnya. Dan kita paparkan lagi secara rinci di sini karena kita sedang memberikan kesimpulan atau tambahan faedah secara ringkas sebelum berpindah kepada bab berikutnya. Baik. Kemudian hal yang perlu kita perhatikan dan kita camkan di dalam kalbu kita terkait riya ini, bahwa sebagaimana riya itu dapat menjadikan suatu ibadah sia-sia, menjadi debu yang berterbangan di sisi Allah Jalla wa'ala pada hari kiamat, dan membuat ibadah yang begitu banyak atau yang begitu besar menjadi sia-sia, ia juga dapat menjadikan pelakunya menjadi orang yang pertama kali diseret dengan wajahnya ke tanah, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. A'yadan billah. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nasi tusa'ir bihimun naru thalathatan." manusia yang pertama kali diseret dengan wajahnya ke tanah kemudian dilemparkan ke dalam neraka ada tiga. Nabi sebutkan dalam hadis yang panjang. Yang pertama Nabi sebutkan adalah orang yang mati di medan jihad yang syar'i. Yang kedua adalah seorang ulama yang dahulunya dia selalu belajar ilmu agama dan mengajarkannya, selalu belajar Al-Quran, mengajarkannya, membaca Al-Quran. Golongan yang ketiga adalah orang yang selalu berinfak, dermawan, gemar bersedekah. Tetapi karena riya, mestinya mereka meraih syurga Allah Jalla wa'ala dengan ibadah yang ibadah-ibadah besar tersebut, jihad. Ini kan ibadah luar biasa ya. Mengajak, menuntut dan mengajarkan ilmu agama ini juga ibadah yang luar biasa, tidak mudah dilakukan dan besar sekali pahalanya. Demikian juga ibadah sedekah. Tetapi karena mereka riya ketika melakukannya, maka justru mereka menjadi orang yang pertama kali diseret dengan wajah yang ke tanah kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Ayatan billah. Semoga Allah Jalla wa'ala menyelamatkan ana dan antum semua dari penyakit riya. Nah, maka hendaknya kita berhati-hati dari yang namanya riya. Nah, karena riya itu tidak hanya menghilangkan pahala dari ibadah, menghilangkan pahala ibadah yang terjadi riya di dalamnya, tetapi ia juga dapat menjadikan pelakunya menjadi orang yang pertama kali diseret dengan wajah yang ke tanah kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Nah, kemudian faedah tambahan berikutnya, Al-Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan bahwa ibadah yang tercampuri riya itu ada tiga, terbagi menjadi tiga. Ibadah yang tercampuri riya terbagi menjadi tiga. Yang pertama kata beliau, an yakuna al-ba'ithu 'ala al-ibadati mura'atun nas aw mura'atan nas min al-asl kaman qama yusalli min ajli mura'atin nas wa lam yaqsud wajha Allah fa hadha syirkun wal 'ibadatu batilah. Di mana yang memotivasi dia melakukan ibadah dari asalnya adalah ingin dilihat oleh manusia. Seperti dia salat memang ingin dilihat oleh manusia, tidak ada tujuan mengharapkan wajah Allah sedikit pun, maka ini adalah syirik, maksudnya syirik besar, dan ibadah tersebut batil, bahkan bisa membatalkan seluruh ibadah yang pernah ia kerjakan yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi. Apabila syirik besar, riaknya memang tujuan dari awal salatnya karena manusia, untuk manusia, sama sekali tidak ada keinginan tujuan untuk mendapatkan balasan atau wajah Allah Jalla wa'ala. Ini yang pertama. Maka ibadah yang tersebut batilah, tidak diragukan lagi. Yang kedua, an yakuna musyarikan lil ibadati fi asna'iha. Datang riya di pertengahan ibadah. Bima'na? Maksudnya, bima'na an yakuna alhamilu lahu fi awali amri al-ikhlas. Awalnya dia ikhlas. Sebelum salat, memang tujuan salat karena Allah, untuk mengharapkan wajah Allah, balasan Allah. Tsumma yatra'u riya. Tiba-tiba datang riya di pertengahan salat, di pertengahan ibadah, tawaf, haji ataukah yang lainnya, fi athna'il ibadah. Bagaimana kondisi ibadah tersebut? Nah, maka Syekh merinci. Rinciannya adalah fa in kanatil ibadatu la yanbani akhiruha 'ala awwaliha fa awwaluha sahihun bi kulli hal wal batil akhiruha. Apabila ibadah yang ia kerjakan tersebut bukan ibadah yang berkesinambungan, bukan ibadah yang bersambung, di mana awal ya, dan akhirnya itu tidak bersambung ya. Dengan mana lain, ibadah bagian akhirnya itu tidak dibangun di atas awalnya, maka yang tidak terjadi riya padanya sahih, adapun bagian akhir yang terjadi riya di dalamnya batil ya, batal, tidak berpahala di sisi Allah. Apa contohnya? Contohnya agar lebih jelas, seorang bersedekah. Sedekah yang pertama dia lakukan 100 rial dengan tujuan mengharapkan wajah Allah Jalla wa'ala, ikhlas. Sedekah ikhlas. Nah, ya. Dia keluarkan 100 rial. Dia pun memberikan 50 rial dalam keadaan ikhlas. Sisa berapa lagi? 50 rial lagi. Begitu ia ingin menyerahkan 50 rial sisa dari 100 rial tadi, datang riya dan dia pun tidak melawannya. Berarti di sini terjadi riya di mana? dalam satu ibadah yang sama, tetapi di bagian akhir, 50 rial terakhir. Maka 50 rial pertama diterima oleh Allah karena terjadi dengan ikhlas, dia lakukan dengan ikhlas. 50 adapun 50 rial yang terakhir tidak diterima oleh Allah karena terjadi riya di dalamnya. 6. Kenapa yang awalnya diterima dan yang terakhirnya tidak diterima padahal ibadahnya satu, yaitu sedekah? Jawabannya karena akhir ibadah ini dibangun di atas ibadah yang pertama, berbeda dengan salat. Dia adalah ibadah yang berkesinambungan. Jelas? Baik. Rincian berikutnya terkait ibadah yang dicampuri riya, pertengahan ibadah, adalah amma in kanatil ibadatu yanbani akhiruha ala awwaliha fahiya ala halin. Adapun ibadah yang saling bersambung, ya, awalnya bersambung dengan akhirnya, akhirnya juga akhir ibadah tersebut bagian akhirnya dibangun di atas awalnya, maka ada dua kondisinya. Yang pertama, dia berusaha untuk melawan riya tersebut. Dia tidak tenang hatinya dengan riya yang datang tersebut. Bali aridhu anhu, dia berpaling dari riya dan dia membenci riya yang sedang datang ke hatinya. Fa innahu la yu'athiru alaihi syai'a. Maka ibadah tersebut tidak rusak. Ya. Ia tidak diperkarakan atas riya yang muncul tersebut karena ia berusaha untuk menghilangkannya, dia tidak merasa nyaman dengannya, bahkan ia berpaling dan benci kepadanya. Dalilnya adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam." Allah jalla wa ala memaafkan umatku. Memaafkan umatku atas bisikan-bisikan buruk yang ada di dalam hati mereka, di jiwa mereka, selama mereka belum melakukannya dan belum mengucapkan atau belum mengucapkannya. Sebagai contoh, kata Syekh, rajulun qama yusalli raka'ataini mukhlishan lillah, seorang salat dua rakaat dalam keadaan ikhlas karena Allah jalla wa ala. Rakaat pertama, kedua ikhlas. Wa fi raka'ah, dia salat dua rakaat ikhlas karena Allah. Wa fi raka'ati tsaniyah ahassa birriya'i fa sar yudafi'u. Pada rakaat kedua datang bisikan riya. Dia merasa dirinya riya, fasara yudafi'u, maka ia pun berusaha untuk melawannya. Dia enggak nyaman ya dengan bisikan riya tersebut, dia berusaha untuk menghilangkannya. Dia mengingat Allah, mengingat syurga Allah, manusia itu tidak ada apa-apanya, tidak ada hal yang perlu diharapkan dari mereka. Fa inna dzalika la yadhurruhu wa la yu'athiru ala salatihi syai'a, maka ini tidak akan memperkarakannya, tidak membahayakannya dan tidak memberi pengaruh terhadap salatnya tersebut. Akan tetapi, kata Syekh, yang kedua, an yatumma inna ila hadzal riya wa la yudafi'. Dia merasa nyaman dengan riya yang telah datang tersebut dan dia tidak berusaha menghilangkannya. Fa hina idzin tabtulu jami'ul ibadah, maka seluruh sisi ibadahnya batal. Ini tadi dalam ibadah apa? Yang bagian akhirnya dibangun di atas awal ibadah tersebut seperti salat. Batal seluruh ibadahnya. Kenapa? Li'anna akhiruha mabniyun 'ala awwaliha wa murtabitun bih. Karena akhir daripada ibadah tersebut itu dibangun di atas di atas awal ibadah tersebut dan saling mengikat. Saling mengikat ya antara awal dan akhir dari ibadah tersebut. Sebagai contoh, kata Syekh, rajulun qama yusalli raka'ataini mukhlishan lillah. Seorang salat dua rakaat ikhlas karena Allah. Wa fi raka'ati tsaniyah tara'a 'alaihi riya, di rakaat kedua datang riya ke hatinya. Dia merasa ya riya. Kenapa? Karena dia melihat ya, mengira ada orang yang sedang melihat dia yang sedang salat. Dia pun merasa nyaman dengan riya yang sudah datang tersebut. Ya, wa naza'a ilaihi, ya. Dia pun membiarkannya, tidak berusaha untuk menghilangkannya, tidak membencinya. Fatabtulu salatuhu kulluha lirtibati ba'dihha 'ala ba'd. Maka salatnya itu batil, tidak berpahala ya seluruhnya. Walaupun riya'nya terjadi di rakaat kedua, tetap rakaat pertamanya juga tidak diterima oleh Allah. Atau ya terjadi di pertengahannya, maka semua juga tidak diterima apabila dia tidak berusaha untuk menghilangkan riya' tersebut. Dia justru merasa aman dengannya. Kenapa? Karena salat adalah ibadah yang saling bersambung ya, saling berkaitan ya, akhirnya dibangun di atas awalnya. Yang ketiga ya, saya ingatkan kembali, berarti yang pertama bagaimana, ini yang berikut, ini yang ketiga. Yang pertama bagaimana akhi Bang David, barakallahu fik. Nah, ahsan ya, dia memang dari awal tujuan dia ibadah adalah riya, tidak menginginkan Allah Jalla wa'ala sedikit pun. Ini disebut riyanya orang-orang munafik. Tidak diragukan ibadahnya itu batal dan itu syirik besar. Jika memang tujuan utama 100% tujuan dia beribadah sebelum melakukannya adalah selain Allah. Yang kedua, orang yang beribadah tetapi di pertengahannya muncul ahsan, riya itu. Ya, tujuan dia beribadah adalah Allah, mencari Allah, mencari rida Allah, mencari balasan Allah. Kemudian di pertengahan ibadah datang riya, maka ada berapa rinciannya? Ada berapa? Rinciannya apabila dia baik. Apabila rinciannya secara umum ada dua. Antum buat garis umum dulu. Rinciannya ada dua. Yang pertama, apabila ibadah yang ia lakukan tersebut adalah ibadah yang tidak saling berkaitan antara bagian akhir dengan bagian awal, maka yang tidak diterima oleh Allah hanyalah bagian yang terjadi riya di dalamnya. Adapun bagian in awal ibadah yang tidak terjadi riya di dalamnya diterima oleh Allah, seperti ibadah sedekah yang tidak saling berkaitan. Jelas ya? Nah, yang kedua, apabila ibadah tersebut adalah ibadah yang satu paket, bagian ujungnya atau bagian akhir dari ibadah tersebut adalah hasil dari awal dari ibadah tersebut. Dengan bahasa yang lain, dia satu paket, saling bersambung, saling berkaitan, dan akhirnya itu dibangun di atas awal ibadahnya. Maka rinciannya ada dua. Yang pertama, apabila dia menolak. Ahsan. Dia menolak, dia merasa tidak merasa nyaman. Maka tidak mengapa. Ahsan. Yang kedua, apabila dia nyaman, maka semua ibadahnya hancur itu. Barakallahu fiik. Masya Allah. Allah yuzawujak thaniyah. Ya abah. Ya akhi David. Ya. Ya, dia merasa nyaman, tidak berusaha untuk menolaknya, maka ibadahnya itu tidak sah, tidak berpahala, batil. Baik. Yang berikut ini yang ketiga. Ya, kondisi ibadah yang ketiga. Ma yatra'u ba'da intihail ibadah, datang riya setelah selesai ibadah. Setelah selesai ibadah, selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, atau setelah melakukan sedekah, datang riya ingin dipuji. Fa innahu la yu'athiru 'alaiha syai'a, maka tidak dapat merusakkan ibadah tersebut karena ibadah telah selesai. Allahumma, kecuali kata Syekh, an yakuna fi aduan, dia melakukan suatu permusuhan yang di dalamnya ada unsur permusuhan seperti mengungkit-ungkit pemberian atau menyakiti orang yang ia berikan sedekahnya kepadanya, maka pahala sedekahnya dapat hilang karena sikap dia tersebut. Bukan karena sikapnya itu sebagai syirik, tetapi karena dosa mengungkit-ungkit atau menyakiti orang yang kita berikan sedekah kita kepadanya itu tidak kalah besarnya daripada keutamaan sedekah itu sendiri. Kenapa dikecualikan hal ini? Karena ada dalil dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtinu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian dengan bilman, dengan menyebut-nyebutkan. Padahal aku sering kali ngetraktirin dia. Setiap ke kantin, ya, sekolah, kantin, kantor, aku yang selalu bayar. Aku yang selalu traktir. Tetapi rela sekali mereka, begitu mereka ada acara hari ini atau kemarin, mereka enggak ngajak saya, padahal saya sering sekali bantu mereka, sering sekali traktir dia, sering sekali sedekah untuk dia. Batal sedekahnya. Ya. Wal adza, atau menyakiti. Kan sering ya, apalagi di dunia sekolah dulu ya, siapa yang paling sering makan gratis, paling sering jadi bahan bully. Ya, kalau dalam kelompok dia adalah orang yang selalu makan gratis, ya insyaallah di pergaulan sunnah ya, tidak ada yang seperti itu ya. Kalau dia selalu gratis dan nggak pernah bayar, biasanya dia selalu menjadi korban bully ya. Maka orang yang bersedekah kepadanya tersebut, sedekahnya tidak diterima oleh Allah, tidak ada pahala. Kenapa? Karena dia telah menyakiti orang yang menerima sedekahnya. Naam, Allah musta'an. Walaysa minar riya. Kemudian Syekh kasih tambah lagi, walaysa minar riya yan yafrahal insan bi'ilmin nas bi'ibadatih. Tidak termasuk riya apabila seorang senang, bahagia tatkala dia tahu bahwa manusia tahu dia telah beribadah. Kenapa ini tidak dikatakan riya? Li'anna hadha innama tara'a ba'da al-faragh min al-ibadah. Karena hal itu terjadi datang setelah selesai ibadah. Bedanya kalau di pertengahan ibadah dan dia membiarkannya, maka itu riya. Demikian juga kata Syekh, walaysa minar riya'i aydhan an yafraha al-insan bi fi'li at-ta'ati fi nafsihi bal dhalika dalilun 'ala imanihi. Dan juga bukan termasuk dari riya seorang senang, bahagia ya, dia melakukan ketaatan pada dirinya. Kan ada orang yang menyatakan gak boleh senang kita sholat, kayak jangan kita merasa senang, merasa gembira karena kita sedang sholat atau sudah melakukan sholat. Ini keliru ya. Tidak mengapa, tidak termasuk riya seorang itu senang, gembira tatkala merasa dirinya melakukan ketaatan ya. Bahkan itu adalah bukti dia seorang mukmin, karena yang namanya mukmin cinta, senang, gembira tatkala dirinya sedang beribadah atau telah beribadah kepada Allah, selama tidak riya atau tidak ujub atau tidak membuat ia merasa dirinya lebih banyak beribadah daripada dosa kepada Allah. Lah ya, tidak mengapa. Bal dalilun ala iman, bahkan itu adalah bukti dia seorang mukmin. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarratu hasanatuhu wa sa'atuhu sayiatuhu fadzalikal mu'min. Barang siapa amalan saleh, ketaatan-ketaatannya membuat ia bahagia, senang, gembira, dan dia tersakiti, sengsara, tidak nyaman dengan maksiat-maksiatnya, fadzalikal mu'min, maka sungguh ia adalah mukmin sejati. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Wa qad su'ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang ini, tentang seorang merasa senang tatkala dia telah beribadah dan ya, manusia memuji dia atas ibadah yang ia lakukan setelah dia beribadah, dan dia beribadah karena Allah sampai selesai ibadah. Maka Nabi menjawab, tilka ajil busyaral mu'min, yang demikian itu adalah berita gembira yang disegerakan untuk seorang mukmin di dunia ini. Jelas ya, Ma? Barakallahu fikum. Naam. Adapun sebab-sebab atau hal-hal yang dapat membantu seorang muslim dan muslimah ikhlas kepada Allah dan menjauhi riya, maka para ulama menyebutkan ya beberapa sebab. Yang pertama, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, adalah doa. Doa jemaah. Doa adalah ya senjata utama seorang mukmin dalam berbagai hal. Baik. Mana cara bukanya? Ya. Adalah doa. Seperti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, Allahumma muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allahumma rzuqni al ikhlas, ya Allah anugerahkanlah untukku al ikhlas, innaka antar razzaq dzul quwwatil matin. Ya, itu dengan bahasa-bahasa yang dia mampu. Al-muhim yang pertama adalah doa. Yang kedua adalah dengan mengingat keutamaan ikhlas dan malapetaka di balik riya, keburukan ya, dosa atau mudarat riya. Nah, jelas mengenang keutamaan ikhlas dan mengingat dosa riya dan keburukan riya di dunia dan akhirat. Ya. Yang ketiga adalah mengingat keutamaan akhirat di atas dunia, bahwa dunia ini tidak melebihi satu sayap nyamuk di sisi Allah Jalla wa'ala. Di dalam riwayat yang lain Nabi menyebutkan hanya seperti bangkai seekor kambing. Karena semua orang yang riya, riyanya itu pasti karena nilai-nilai dunia. Ya, dunialah yang membuat manusia ini jatuh ke dalam riya, ya kan? Apa sebab manusia ini ingin dipuji dan disanjungi oleh manusia atas ibadah yang sedang ia lakukan? Ya pasti tujuannya apa? Agar dengan dia dipuji, ya pandangan manusia terhadapnya bagus, dia mendapatkan popularitas, ya kan? Mendapatkan kedudukan, mendapatkan jabatan, pemberian, ya. Itu yang itu semuanya adalah dunia, sebatas dunia. Maka dengan dia mengingat bahwa dunia ini tidak ada artinya di sisi Allah, ya. Dan bahwa dunia itu tidak memiliki nilai satu sayap nyamuk di sisi Allah Jalla wa'ala, tidak memiliki satu sayap nyamuk pun, tidak memiliki nilai satu sayap nyamuk pun di sisi Allah Jalla wa'ala, tidak lebih mahal daripada bangkai satu ekor kambing. Dan bahwa manusia itu sehebat apapun mereka, sebanyak apapun mereka yang memujinya, tidak membuat dia menjadi mulia di sisi Allah. Kemuliaan dia di sisi Allah Jalla wa'ala adalah dengan takwa kepada Allah Jalla wa'ala. Maka dengan itu insyaAllah ta'ala dia akan mudah meninggalkan riya, karena sebab untuk melakukan riya di matanya sudah, ya, hina telah rendah, ya. Sebab di riya mendapatkan pujian dan sanjungan, tujuan untuk mendapatkan pujian dan sanjungan manusia tidak lain kecuali untuk mendapatkan harta, mendapatkan kedudukan, ya, popularitas, ataukah nilai-nilai dunia yang lainnya. Tatkala dunia, ya, sudah hina di matanya dan dia tahu hakikat dunia, maka insyaAllah ta'ala dia tidak akan riya, ya, atau dia akan mudah meninggalkan riya karena dunia ini. Tips yang lainnya kata para ulama adalah membiasakan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala tatkala sendirian, dan terkhusus ibadah-ibadah yang jiwa manusia tidak suka melakukannya, ya. Apa contohnya? Contohnya sedekah, ya. Karena manusia ini punya tabiat cinta kepada hartanya, ya kan? Ya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia ini sangat-sangat mencintai harta. Khuliqal insanu wa khuliqa manu'a. Allah namakan manu'a, pelit, kikir. Ya. Tatkala ia membiasakan dirinya bersedekah dalam keadaan dia sayang sama harta tersebut, dan tiada orang yang melihat dan mengetahuinya, bahkan mungkin istrinya sendiri tidak mengetahuinya, maka dia akan terbiasa ikhlas dan akan mudah ikhlas dalam ibadah-ibadah yang lainnya, ya. Apalagi tatkala dia mengingat hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan keutamaan orang yang bersedekah, ya, dalam keadaan ikhlas, ya. Contoh ibadah lainnya adalah puasa. Karena puasa adalah simbol keikhlasan seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala, di mana ia rela menahan lapar dan haus demi Allah Jalla wa'ala. Sedangkan manusia tidak tahu dia sedang lapar atau dia sedang haus. Nah, maka ini akan mendidik dia untuk ikhlas dan akan memudahkan dia untuk meninggalkan riya pada ibadah yang lainnya. Contoh ibadah lainnya yang sangat memberikan pengaruh dan sangat mendidik seorang hamba menjadi hamba yang ikhlas dan akan memudahkan dia menjauhi riya adalah salat malam di sepertiga akhir malam, ya. Di mana dia rela bangun, meninggalkan ke tempat tidurnya yang begitu nyenyak dan mahal, meninggalkan kamar tidurnya yang begitu harum, yang begitu wangi, yang begitu segar, yang begitu, ya, nyaman, ya. Kemudian dalam keadaan kedinginan AC, ya, karena AC, dia pergi ke kamar mandi, ya, wudu atau mandi bahkan, ya. Setelah itu dia mau begadang untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala di saat manusia tidak mengetahui dan melihatnya, dan bahkan di saat keumuman manusia sedang terlelap tidur. Karena jarang seorang itu riya karena istri, ya, ya, riya karena istri jarang, ya, atau sebaliknya, istri riya karena suami jarang, ya. Nah, tak kala dia membiasakan diri yang menjaga salat malam dan terkhusus di sepertiga akhir malam, maka insyaAllah ta'ala pada ibadah-ibadah yang lainnya akan jauh lebih mudah untuk ikhlas dan menjauhi riya, insyaallah taala nasallallahu alaihi wasallam alafiyah. Berikut ini beberapa pertanyaan yang telah masuk, ini sebagiannya adalah pertanyaan kemarin sore. Pertanyaan yang pertama adalah, assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah hukumnya syirik jika tawaf pada duplikat Ka'bah? Duplikat Ka'bah untuk kepentingan pembelajaran dalam manasik haji seperti yang dilakukan oleh anak-anak di sekolah dan calon jemaah haji. Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Jawabannya adalah tidak syirik ya. Yang pertama, yang dia lakukan bukan ibadah. Ya, karena ibadah tawaf dikatakan ibadah apabila dia lakukan di Ka'bah. Jelas? Naam, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ya. Definisi riya adalah seorang memperlihatkan atau memperdengarkan ibadah yang sedang ia lakukan kepada manusia dengan tujuan dipuji dan disanjungi oleh manusia. Adapun jika tujuan dia memperlihat dan memperdengarkan ibadahnya kepada manusia agar manusia mempelajarinya termotivasi dengannya, maka ini bukanlah bagian dari riya. Oleh karenanya Nabi SAW mengumumkan dirinya akan haji, mengumumkan dirinya akan umrah ya, agar para sahabat yang ingin ikut dapat ikut bergabung bersama beliau. Naam, barakallahu fik. Baik, gimana tekan ke atas ini? Sebagian teksnya tertutupnya, Imam. Coba ke sini, Imam. Nih, nak tekan tak bisa nih. Naik ke atas. Oh, gitu. Dua jari ya. Afwan. Baik, jazakallah khair. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, misalnya sebuah perusahaan tiap tahun mengadakan acara di mana salah satunya diadakan santunan kepada yatim piatu secara simbolis, disaksikan seluruh hadirin secara niat insyaallah dilakukan dengan manajemen ikhlas. Bagaimana hukumnya? Sampai sejauh mana amal-amal? Nah, jawabannya kembali kepada niat semuanya. Adapun kita yang melihatnya, kita tidak punya hak untuk menilai mereka ikhlas ataukah tidak, dan kita pun tidak diberikan tugas oleh Allah Jalla wa'ala untuk mengetahui kondisi hati orang yang melakukan aktivitas yang mulia tersebut ya. Ikhlas tidaknya mereka tergantung niat mereka, dan mereka yang paling tahu dari manusia ya. Kalau tujuannya untuk dipuji, maka riya. Kalau tujuannya tidak dipuji tapi mereka perlihatkan karena memang harus mereka dokumentasikan karena permintaan perusahaan ya, ya, atau untuk memotivasi masyarakat ya, maka insyaallah taala itu bukan riya. Nah, barakallahu fik. Baik. Pertanyaan berikutnya, bismillah. Nah, jika ada dai yang sangat takut untuk kehilangan posisi di sebuah lembaga pendidikan, bagaimana cara menghadapinya ya Ustaz? Menghadapinya, nyanya kembali ke mana ini? Kepada dai tersebut ataukah kepada bisikan itu? Ya. Kalau kembali kepada dai berarti bukan menghadapinya tepatnya ya kan? Menyikapinya, betul. Ya kan? Ya. Dan apakah boleh mengambil ilmu dari beliau? Syukran barakallahu fiik. Jawaban yang pertama ya akhi, barakallahu fiik. Kita tidak diberikan tugas oleh Allah Jalla wa'ala untuk mempelajari niat seseorang. Itu bukan tugas kita. Jangan mengambil tugasnya Allah Jalla wa'ala ya? Ya. Bahkan untuk mencatat amalan kebaikan dan kejelekan manusia pun itu bukan tugas kita. Itu tugasnya malaikat. Maka juga jangan kita ambil tugas malaikat tersebut. Yang ketiga, ya, menilai manusia itu adalah dengan lahiriahnya. Apabila orang tersebut adalah orang yang berilmu, ilmunya di atas Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf, itu diketahui dari background dia belajar kepada para ulama sunnah, guru-gurunya sebelumnya berada di atas akidah yang lurus. Sehari-hari ia juga mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah, memperingatkan manusia dari bahaya syirik dan bid'ah, maka kita terima ilmunya. Masalah niatnya kita serahkan kepada Allah Jalla wa'ala. Dia riya ataukah ikhlas, itu kita serahkan kepada Allah Jalla wa'ala. Adapun jika ini maksud adalah nasihat untuk diri sendiri, maka tentunya hendaknya seorang muslim merealisasikan pembahasan ikhlas yang telah ia ketahui, dan hendaknya dia mengingat keburukan-keburukan di balik riya, agar dia tetap istiqamah di atas agama Allah, dan ia tidak meninggalkan prinsip-prinsip agamanya hanya karena nilai-nilai dunia yang ingin ia raih. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nasallallahu alaihi wasallam wa afiyah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah benar tidak boleh menyela-nyela jari tangan? Menyela-nyela jari tangan. Jika benar, apakah hukumnya Ustaz, dan apakah setiap saat tidak boleh dilakukan hal tersebut atau waktu Jawabannya la adri. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu ada larangan untuk menyela-nyela jari. La adri. Dan hukum asal dalam suatu perbuatan yang bukan ibadah adalah kehalalan. Ya, wal aslu fi ghairi al-ibadah ya fil asya'al ibaha. Barang siapa yang menyatakan suatu perbuatan yang di luar ibadah itu haram atau tidak boleh, maka hendaknya dia mendatangkan dalil. Dan saya belum pernah tahu bahwa ini adalah perbuatan yang tidak boleh. Dan sekali lagi, ketidaktahuan saya tidak menunjukkan ketidakadaannya. Nah, karena sesuatu yang tidak kita ketahui jauh lebih banyak daripada apa yang telah kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Nah, saya kira sampai di sini. Hah? Masih ada ya? Baik, pertanyaan berikutnya dari Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua diistiqamahkan di atas manhajus salaf. Amin. Amin. Izin bertanya, bagaimana hukumnya gaji yang diterima oleh seorang muslim yang bekerja di sebuah resto yang menjual makanan dan minuman yang halal dan haram sama-sama banyak di dalamnya? Apabila ini juga ditanyakan oleh para ulama, tentunya secara nasihat, jika dia mencari pekerjaan yang lebih selamat, yang lebih halal, tentunya ini lebih berkah dan ini yang harus ia lakukan. Akan tetapi gaji yang ia peroleh tersebut, selama gaji tersebut diberikan kepadanya karena pekerjaan halal yang ia lakukan, maka gajinya halal. Na wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.